wajahmu terbayang. Ku coba membunuh sepi dengan memutar radio. Terdengar lagu kenangan, melodi memori. Mengusik lagi kisah masa lalu, kisah kasih kita berdua. Di sini selalu sendiri dan digigit rasa rindu. Di sini masa penuh wajah.